Afan Ustaz, sebelum kenal mahal salaf, ana adalah seorang yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Sekarang ingin bertaubat, tapi bayang-bayang dosa tersebut selalu terbayang dalam ingatan. Bagaimana cara menghilangkan bayang-bayang dosa tersebut? Cara yang paling bagus, meninggalkan ya sejauh-jauhnya dosa tadi. Komunitas dosa tadi. Sebab-sebab, sarana, prasarana ke arah dosa tadi. Tinggalkan sejauh-jauhnya. Ganti ke tempat yang lain yang soleh. Barakallahu fiikum. Kalau antum kepengin taubat dari sebuah kemaksiatan, tapi masih di sana, ya kan terus terbayang-bayang. Atau akses ke sana enggak ditutup, ya bakal begitu. Komunitasnya masih antum datangi, ya bakal begitu. Pergi. Ini di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah pembunuh 100 nyawa. Apa kata sang alim? Diminta pindah tempat, betul? Kamu itu di tempat yang jelek, pindah di sana, di sebuah tempat sana. Di sana ada orang yang solihin, ibadah kepada Allah di sana. Sehingga di antara upaya taubat dengan taubat dan nasuhah, dia harus meninggalkan komunitas maksiatnya. Dari mulai sarana, prasarana, komunitas, lingkungan dan segala macam, tinggalkan sahaja. Ngoten nggih? Hah? Anjir. Tergantung apa gitu. Misalkan antum lakadar dulu itu senangnya minum-minuman keras. Ya sudah. Antum tinggalkan komunitas teman-teman lama kamu, tempat cangkruan kamu dan segala macam, jauh. Tinggalkan mereka semua jauh-jauhnya, cari tempat yang baik, lingkungan yang saleh. Membuka lembaran baru dalam kehidupan antum. Jauh ya, barakallahu fiikum. Ini cara yang tepat, yang paling bagus untuk meninggalkan semua tadi. Jadi memangkas langsung asbab-asbab tadi itu, barakallahu fiikum. Setelah dengan terus meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Azza wa Jal, kesungguh-sungguhan dalam beramal saleh, mengganti yang jelek dengan yang baik, wahai.